illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaduna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muddasatuha, fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin barakallahu fikum, masih membahas pada bab ke-17, bab tentang wajibnya tunduk li hukmillahi ta'ala dan kewajiban yang harus diucapkan man du'iya ila dhalik, orang yang diajak untuk tunduk kepada hukum Allah. Juga wa amru bil ma'ruf au na'an munkar. Pada kesempatan yang lalu telah sampai pada ayat 6 bahwasanya ketika turun ayat surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, maka kemudian disebutkan bahwasanya mereka merasa berat ketika Allah berfirman wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah, jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian sembunyikan, niscaya akan dihisab oleh Allah dengannya. Maka para sahabat diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak boleh mengatakan sami'na wa asoina, dan diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na hufranaka wa ilaikal masir. Begitu. Maka setelah turun ayat ini, sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir, setelah ayat ini dibaca oleh kaum wa dhalaqat biha alsinatahum, sudah dia biasa diucapkan oleh lisan-lisan mereka, anzalallah ta'ala fi isriha, lalu Allah ikutkan di belakangnya ayat berikutnya. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Lalu turun ayat ini. Suma innahum lama qalu. Lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Kemudian sesungguhnya para sahabat lama qalu, setelah mereka berkata sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Walanat laha nufusuhum. Walanat menjadi lunak. Menjadi lunak hati mereka, jiwa mereka. Begitu. Yang tadinya merasa berat, sekarang rasa beratnya hilang, lunak hati mereka. Wadzalat laha alsinatuhum. Dan lisan-lisan pun mengucapkan hal tersebut. Naam, dengan mudah mengucapkan kalimat tersebut, anzalallah ba'daha, Allah turunkan setelah itu ayat berikutnya. Amana rasulu, telah beriman ar-rasulu ar-rasul. Amana rasulu, telah beriman ar-rasul. Bima unzila ilaihi mirabbihi, dengan apa yang Allah turunkan kepada rasul itu. Wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman, mereka mengimani apa yang Allah turunkan kepada rasul itu. Rasul beriman, para sahabat beriman, yakni wal mu'minun amanu, dan para sahabat, yang dimaksud waktu itu kaum mukminin, mereka pun beriman. Kullun amana billah, semuanya rasul, para sahabat beriman kepada Allah. Wa malaikatihi billahi wa malaikatihi, yakni beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Begitu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan, memisah-misahkan. Tidak memisah-misahkan seorang pun dari para rasul. Kalau itu rasulnya Allah, kita percaya. Kalau itu rasul utusan Allah, siapapun dia, kalau dia rasulnya Allah, kami iman. La nufariku baina ahadin. Kami tidak memisah-misahkan seorang pun dari rasul itu. Wa qalu, dan kami berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Khufranaka wa irabbana wa ilaikal masir. Ampunan darimu, wahai Rabb kami. Khufranak, ampunan dari sisimu, wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau kami kembali. Maka setelah turun ayat ini, bayanallah, Allah jelaskan azza wa jal bihadihil ayat, as-sana'a alaihim, pujian atas rasul dan kaum mukminin. Wa ala rasulihi wa alal mu'minin, pujian Allah kepada rasul dan para sahabat waktu itu. Kenapa dipuji oleh Allah dalam ayat ini? Li'annahum qalu, karena mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Jadi tidak lain ucapan orang mukmin kalau diperintahkan oleh Allah dengan suatu perkara, pasti mereka akan berkata, sami'na wa ata'na. Sebagaimana dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza tu'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hah? Tidak lain ucapan orang mukmin kalau diajak kembali kepada Allah, Al-Quran, dengan bimbingan ulama'nya, untuk diajak kepada Rasul-Nya, sunnah yang sahih, dengan bimbingan para salaf-Nya. Mereka orang yang diajak seperti itu, ayyakulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Orang yang sifatnya seperti ini, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Ayat ini bersifat umum. Setiap orang mukmin, siapapun dia, dulu atau sekarang, kalau mau mengucapkan sami'na wa ata'na, tentu ucapan diiringi perbuatan. Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taati, kami jalankan. Itu tanda kaum yang beruntung. Maka Allah puji Rasul dan sahabat. Dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Barakallahu fik. Jadi itu sikap kita. Sehingga seorang mukmin hendaklah berusaha mendengar. Mendengar, pasang telinga baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ketika mendengar, masuk ke hati, masuk ke telinga, masuk ke hati, diimani, ditaati. Orang mukmin, masuk telinga kanan, terus masuk ke hati. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hilang. Tidak masuk ke hati. Ah, ini perlu, telinga ini nikmat, harus dimanfaatkan. Telinga ini nikmat, harus dimanfaatkan. Para penghuni jahannam, walahum adhanun la yasma'una biha. Orang-orang kafir yang dimasukkan jahannam itu, walahum adhan, punya telinga. Tapi maaf, telinganya, la yasma'una biha. Tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya nasibnya masuk jahanam, orang kafir itu. Demikian pula orang yang masuk neraka sa'ir. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan, ulqiya, dilemparkan. Ulqiya itu dilemparkan. Faujun, kelompok manusia yang banyak. Gelombang manusia yang banyak. Dikatakan fauj, gelombang. Rombongan. Sa'alahum khazanatuha. Bertanya kepada rombongan gelombang manusia ini. Bertanya penjaga nerakanya. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir? Apa belum sampai kepada kalian-kalian nadhir? Orang yang memberi peringatan neraka ini, apa kata mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Tentu saja sudah datang kepada kami orang yang memberi peringatan. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami dustakan. Fakadzabna. Kami katakan Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun sesuatu itu. Lihat, mendustakan Rasul. Ya, akhirnya mereka in antum illa fi dholalin kabir. Memang kalian, ya? Kalau bahasa kita pancen, apa pancen? Memang kalian ini orang-orang yang benar-benar sesat. antum illa yudhalalin kabir. Akhirnya apa? Mereka menyesal. Wa qalu lau kunna nasma'u. Wa qalu, mereka pun berkata, lau kalimat yang tidak mungkin terjadi. Lau, seandainya. Sudah di depan neraka sa'ir, baru berangan-angan. Seandainya. Kunna nasma'u. Kami apa? Mau mendengar. Di mana mendengarnya? Di dunia. Kalau seandainya dulu kami di dunia, nasma'u, kami mau mendengar. Lihat. Telinga ini fungsinya untuk mendengar. Telinga itu tidak mungkin lepas dari kepala kita. Saya mau ngaji, tapi telinga tok yang berangkat. Tidak mungkin. Harus utuh berangkat. Kan tidak mungkin yang berangkat cuma telinganya tok. Berangkat, duduk, dengerin. Pasang telinga. Ini alat bantu supaya ilmu masuk ke hati. Begitu. Lau kunna nasma' au naqil, atau berakal. Apa memang dulu tidak punya akal? Punya. Tapi akalnya digunakan hanya untuk ngitung dunia. Yang dihitung dunia, dunia, dunia. Ilmu akhirat nol. Kalau ilmu akhirat nol. Kalau urusan dunia nomor satu. Cerdas hanya urusan dunia. Akhirat tidak tahu. Menyesallah orang kafir ini. Na'udzubillah. Maka ini pelajaran penting. Bisanya kita menjadi orang yang betul-betul mau mendengar ialah tentu duduk di majlis. Atau mendengarkan lewat rekaman kalau zaman sekarang. Masya Allah. Pasang baik-baik. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan nasihat Allah dan Rasul, sehingga akan melahirkan iman. Terus setelah itu, summa anzalallah, setelah itu Allah turunkan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani nafsan, sebuah jiwa, naam, illa wus'aha, kecuali wus'aha, kemampuannya. Wus' artinya kemampuan dia. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya apa yang diusahakan, baginya pahala yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, baginya pula dosa yang dia lakukan, pahala ataupun kejelekan bagi dia yang dia lakukan. Ya. Tayyib. La yukallifullah falladzi laisa fi wus'il insan, sesuatu yang tidak di bebankan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia, sesuatu yang tidak ada kemampuan bagi manusia. La yukallifullah, Allah tidak akan bebani. Sesuatu yang manusia tidak akan mampu melakukan, Allah tidak akan bebankan kepada manusia. Contohnya apa? Sholat 50 kali. Ketika Nabi Mi'raj pertama kali perintah oleh Allah, sholat sehari semalam khamsun, 50 kali. Bayangkan. Sehari semalam 50 kali. Berat apa ringan? Berat. Allah tidak membebani umat terakhir ini 50 kali. Hanya 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Karena Allah tahu. Manusia umat terakhir ini tidak mampu. Makanya Allah bebani sesuatu yang manusia itu mampu. Saum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan wisol. Apa itu wisol? Terus menerus. Dalam setahun cuma sebulan. Setahun cuma sebulan. Tidak tiap bulan. Cuma sebulan dalam setahun. Itu pun terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mampu. Di malam harinya boleh makan, minum. Silahkan. Kalau Yahudi puasa dari waktu terbit. Kalau sudah tidur, tidur berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Berarti tidak ada sahur. Salat Isya tidur, sudah tidak boleh makan dan minum. Bukanya nunggu mata bintang apa? Malam gelap, sudah gelap. Jadi waktunya lebih panjang. Kita lebih pendek. Mulai sahur, kita masih boleh makan. Terbit fajar, baru tidak boleh. Ini umat yang terakhir. Berbeda dengan umat terdahulu. Allah tidak akan membebani sesuatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Wala haraj alaihi fihi. Dan tidak ada dosa kalau dia tidak mampu. Apa contohnya? Haji. Haji rukun Islam ke-5. Tapi apa kata Allah? Walillahi ala nas hijjul bait. Manistata'a ilaihi sabila. Kewajiban untuk Allah bagi manusia. Apa itu? Haji ke Baitullah. Untuk siapa? Limanistata'a, bagi yang mampu. Lihat, yang mampu. Berarti kalau tidak mampu, gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Kenapa? Tidak mampu. Uang tidak ada. Karena haji butuh biaya. Daftar pertama 25 juta. Mau berangkat genep tambah 5 juta, 30 juta. Nunggu 10 tahun. 30 juta bagi seorang yang rezekinya pas. Pasan berat. Daftar 25 juta. Ya, berat. Kalau seandainya mati, tidak mampu karena tidak punya, tidak ada kemampuan, lah haruj. Tidak haruj. Begitu. Karena tidak mampu. Mislu, demikian pula seperti wasawis. Demikian pula seperti wasawis. Allati tahjumu al-qalal qalbi. Was-was yang menghantam. Tahjumu menyerang alal qalb, ke dalam hati. Was-was alati tahjumu, yang menyerang ke dalam qalb, hati. Was-was yang muncul, yang menyerang hati. Walakinnal insan idalam yarkanu. Namun seorang apabila lam yarkan ilaiha. Lam yarkan ilaiha, tidak condong. Yarkanu ayat condong. Condong ilaiha, kepada was-was itu. Walam yusaddiq biha, dan tidak membenarkan was-was itu. Tidak condong, tidak membenarkan. Walam yarfa biha ra'sa, dan tidak tunduk kepada bisikan itu. Yarfa biha ra'sa maksudnya tidak tunduk. Tidak tunduk dengan bisikan-bisikan itu. Yang seperti ini la tadurruh, tidak membahayakannya. Ya? Tidak membahayakan. Karena was-was yang masuk ke hati itu bukan keinginan dia, betul-betul bukan dari dasar hati dia. Cuman kadang muncul bisikan-bisikan syaitan ke dalam hati seorang mukmin. Sampai setan itu mengatakan kepada seorang mukmin, siapa pencipta Allah? Gitu. Sampai bisikannya gitu. Kalau sudah seperti ini, ta'awud. Berlindung diri kepada Allah. Tayyib, lawan. Hadhihi laysat dakhilatun fi wus'ihi. Yang seperti ini tidak masuk ke dalam usahanya. Itu bukan usaha dia. Tapi was-was yang menyerang. Serang oleh syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wana. Serangan jin dan serangan siapa? Manusia. Serangan jin mengintai. Jin-jin kafir, jin-jin jahat mengintai. Kapan kita was-was masuk? Kapan hati kosong? Kenapa orang kadang kerasukan jin? Kadang karena kosong. Tidak ada zikir. Ngalamun. Begitu ngalamun kosong, tidak ada zikir. Ah, setan masuk. Jin mengganggu. Makanya hati harus selalu diisi dengan zikir. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kal hayyi wal mayyit. Dan hadis Bukhari. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang zikir itu orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir itu seperti orang mati. Ya. Jadi kalau orang berzikir itu kerasa. Was-was syaitan ini. Kenapa? Sadar. Hidup dia. Tapi kalau orang sudah hatinya mati, setan gampang masuk dan mudah mengganggu dia. Barakallah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka faqad yahdusu syaitan. Kadang faqad yahdusu. Qad masuk fi'il mudhari. Itu maknanya kadang. Kadang-kadang syaitan yahdus fi nafsi asyaitan yahdusu syaitan al-insana fi nafsi. Kadang setan berbicara kepada jiwa manusia. Tadi was-was, bisik-bisiki. An umurin fadhi'ah 'azimah. Tentang perkara-perkara yang fadhi', keji. Fadhi', perkara yang keji, jahat. Azimah yang besar, kejahatan besar. Begitu. Setan kadang bisiki perbuatan jahat. Lihat temannya bawa uang gambar cengkeh. Kamu tidak punya uang, temannya jajan. Setan dibisik-bisiki. Kamu harus bisa jajan. Intai, di mana nyimpennya? Begitu orang sudah lale, mana gambar sengkehnya? Oh, di sana. Dengan penciumannya. Bukan pakai mata, pakai penciuman. Wah, dicium. Oh, mambunya di sana. Sampai setan itu memberikan, kekuatan, ketajaman, penciuman. Mencium uang. Yang mau dicuri. Wah, di sini. Kelihean. Tukang nyopet itu. Belajar nyopet. Bagaimana dia bisa. Dengan kecepatan kilat. Itu ada ilmunya. Tapi ilmu apa tadi? Ilmu nyopet. Itu ada ilmu. Kita latih mereka. Belajar. Tapi itu bisikan dari siapa? Syaitan. Sehingga ini kadang dibisikkan di hati orang. Ingat itu. Maka walakinal insan, tetapi seorang idza a'rada anha wasta'adza billahi minasyaitan, kalau orang itu a'rada, berpaling syaitan, berpaling dari bisikan yang dimasukkan ke jiwanya, wasta'adza billah, memohon perlindungan kepada Allah, minasyaitan, dari kejahatan syaitan, wa minha, dan dari bisikannya, setan dan bisikannya tadi, zalat anhu, zalat hilang, lenyap dari dirinya, setan menyingkir pak. Itulah orang yang ikhlas. Setan itu paling berat menggoda hamba-hamba Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu ya Allah, hamba-hamba yang ikhlas. Ya, padahal sudah dengan segala kekuatannya dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, dikerahkan semuanya oleh iblis. Tapi hamba Allah ini karena ikhlas kalah iblis. Bayangkan. Luar biasa memang orang yang ikhlas. Hamba-hamba yang ikhlas bertauhid ditolong oleh Allah. Kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Demikian kami palingkan dari Nabi Yusuf kejahatan dan kejelekan, perbuatan keji. Nabi Yusuf digoda wanita-wanita. Nabi Yusuf masih muda. Perempuan pada menggoda. Bukan laki-laki yang menggoda, malah perempuan yang menggoda. Bayangkan, kebiasaannya yang goda laki dulu atau perempuan dulu? Kebiasaan. Kebanyakan. Ya. Ini Yusuf alaihi salam dikatakan oleh Allah kadzalik linasrifa anhu su' wal fahsya. Kami palingkan Nabi Yusuf perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan jelek. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu yang akan menolong. Harus ikhlas. Tapi memang berat. Kalimat ikhlas itu cukup pendek. Ikhlas. Berapa kata? Ikhlas. Ikhlas pendek. Tapi luar biasa beratnya kalau dijalankan. Tapi besar pengaruhnya. Setan menyingkir. Masya Allah. Baik. Terusnya. Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami. La tu'akhidna. Jangan engkau siksa kami. Innasina au akhtana. Jika kami lupa. Lupa au akhtana atau kami apa? Keliru. Lupa, keliru. Itu sifat manusia. Ya? Sumial insan linisyanih kata orang. Dinamakan insan linisyanih karena sifat lupanya. Makanya kita dikatakan insan karena punya sifat apa? Lupa. Ya, lupa. Tanggal 1 Ramadan biasa pagi ngopi kue begitu. Tiba-tiba tak terasa tanggal 1 Ramadan langsung pagi-pagi kopi mie. Wah, ini Ramadan. Istrinya juga lupa bikin kopi, minum. Mungkin? Mungkin apa tidak? Oke. Lupa. Namun, masya Allah, rahmatnya Allah, Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang dan maha pemurah. Sifat lupa yang dimiliki kita, innallaha tajawaz, Allah itu mengampuni an ummati dari umatku al khata wan nisyan. Karena keliru, bukan sengaja, keliru dan lupa. Allah mengangkat, tajawaz, mengampuni dari umatku al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih, dan perkara yang dipaksa. Antum lagi puasa Ramadan, dipaksa untuk makan makan, dipaksa. Kalau tidak makan, tembak kamu. Mungkin? Mungkin. Di sebagian negeri komunis, tentaranya dikirim ke kampung-kampung untuk ngecek. Yang puasa suruh sarapan. Negeri komunis. Jadi orang Islam yang puasa didatangi oleh tentaranya, pagi-pagi itu suruh sarapan. Kalau tidak sarapan, tangkap, penjara. Komunis, tidak kenal agama. Sebagai negeri komunis, umat Islam diperlakukan seperti ini. Lah kalau dipaksa, Allah itu tajawaz. Tajawaz. Memberikan ampunan. La yukallifullahu rabbana la tu'akhirna inasina au akhta'na. Qala na'am. Yakni, qala Allah ta'ala na'am. Allah menjawab na'am. La tu'akhidna la u'akhidukum, la u'akhidukum, kami Allah tidak akan menyiksa kalian. In nasitum, kalau kamu lupa. Kalau apa? Lupa. Au akhtatum, atau kalian keliru. Lupa atau keliru. Keliru, sesuatu yang tidak di luar, sesuatu yang bukan disengaja. Keliru. Mungkin? Mungkin. Terjadi pada seseorang. Kekeliruan. Kelupaan. Dalam menjalankan sebuah perkara. Allah katakan, na'am, ya. Kami tidak menyiksa karena sebab kalian lupa atau keliru. Seperti hadis tadi, hadis yang dikeluarkan dari Ibnu Abbas, innallaha tajawaza, Allah itu memberikan ampunan li an ummati, dari umatku al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Hadis rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima, hadisun hasan. Jadi lupa, keliru, atau dipaksa. Tiga ya. Lupa, keliru, atau apa tadi? Atau dipaksa. Tiga hal yang Allah masih memberikan tajawuz, ampunan. Allah tidak menyiksa. Barakallahu. Rabbana la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wahai Rabb kami, wala tahmil alaina, jangan engkau bebankan untuk kami. Isran, beban, beban. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina, sebagaimana beban-beban yang engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Qala na'am. Allah pun menjawab, na'am. Ya. Ya. Allah kita berdoa, jangan engkau bebani kami beban yang kami tidak mampu, seperti dibebankan orang-orang sebelum kami. Allah katakan, na'am. Ya. Walihada qala Allah ta'ala fi wasfi rasulillahi Muhammadin, oleh karena itulah Allah mensifati Rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa yada'u anhum israhum, Dalam surat Al-A'raf 157, sifat Nabi kita apa? Wa yadha'u anhum, dan menghilangkan, meletakkan dari manusia israhum, belenggu-belenggu, beban-beban yang membelenggu mereka. Israhum wal aghlal, beban dan belenggu. Allati kanat alaihim, yang menimpa mereka. Beban yang mereka tidak mampu, hal yang membelenggu mereka, Allah jadikan datangnya Rasul menjadikan semua itu dilepaskan. Rahmat. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz, merasa berat. Ma'anittum, apa yang kalian rasakan berat. Makanya beliau memandang dan melihat suatu syariat itu betul-betul semuanya dimudahkan. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Lihat. La amartuhum bisiwak, saya suruh pakai siwak. Inda kulli salat, dalam riwayat inda kulli wudu, setiap kali apa? Wudu atau salat. Kalau tidak memberatkan. Siwak kan ringan ya. Taruh di sini. Berapa bebannya siwak? 5 gram atau 5 kilo? Ringan. Ringan, tapi berat. Melakukannya berat. Siwak. Kalau sikat gigi, itu beda namanya. Itu apa namanya? Fursan. Apa itu fursan? Sikat gigi. Kalau ini apa namanya? Siwak. Kayu. Apalagi kita di sini. Adanya kayu apa? Bambu. Tidak bisa untuk siwak. Siwak itu kayu khusus arok. Dibikin kayak sikat. Kalau mau sholat, pakai. Kalau mau butuh, pakai. Kalau tidak memberatkan, saya wajibkan itu. Tapi Rasul tidak mewajibkan. Gitu. Ketika mereka nunggu sholat isya, sampai malam, Nabi belum keluar. Kalau tidak memberatkan kalian, aku lebih suka sholat isya di akhir malam ini. Tapi kan berat ya. Iya. Berat, agak diakhirkan jam 9 misalnya sholat isya. Berat gak kira-kira antum? Berat, sudah ngantuk. Makanya para sahabat itu nunggu sholat isya, duduk di masjid, hatta yusma ghatita, sampai terdengar suara ngorok. Khotib nunggu di masjid sampai terdengar suara apa? Ngorok. Khotib gitu Pak. Nunggu sholat isya di masjid. Karena Nabi mengakhirkan. Kalau tidak memberatkan, diakhirkan. Tapi Nabi tahu berat ya. Maka kalau sudah kumpul ya sholat. Begitu. Begitulah beban-beban yang sesungguhnya diringankan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ditutup doanya, Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami ma la taqata lana, perkara yang kami tidak ada kemampuan. Perkara yang kami tidak ada, tokoh. Apa tokoh? Kemampuan. Tokoh itu maknanya kemampuan. Ya. Qala Allah Ta'ala, na'am. Allah katakan, ya. Allah tidak akan membebani sesuatu yang kita tidak akan mampu. Menikah, boleh. 1, 2, 3, berapa boleh? 4. Jangan 10. Tidak akan mampu antum. Paling pol mampunya punya istri berapa? 4. Yang bisa adil dibatasi 4. Kalau mampu. Itu 4 tok kalau bisa adil. Makanya ketika ada seorang sahabat punya istri 10, begitu turun sunnah nikah boleh lebih dari 1, 2, 3, 4, cerai yang lain, ambil yang 4. Nah, kita tidak mampu. Allah membebani cuma berapa boleh? 4. Bagi yang mampu adil, 4. Itulah syariat agama yang mudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk selalu istiqomah di atas bimbingan sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhal.